Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, walit-ta'sibi jihatun. Ba'dhuha aqrabu min ba'd. Untuk ta'sib, orang yang menerima sisa itu memiliki banyak sisi. Ba'dhuha aqrab min ba'd. Yang sebagian lebih dekat dari yang lainnya. Terus bagaimana? Siapa yang menta'sib? Yarithunal mayyit bihasbi qurbihim minhu. Dan akan menerima asabah sesuai dengan kedekatannya. Dan sudah dibaca kemarin, bahwa jihad al-usubah, sisi yang mendapatkan asabah adalah bunuwah, thumma ubuwah, thumma ukhuwah. Pertama, arah anak. Kemudian arah bapak. Kemudian arah persaudaraan dan anak-anak mereka. Baru kemudian paman-paman mereka dan anak-anak mereka. Baru yang terakhir, al-wala. Kenapa saya terjemahkan dengan kalimat arah? Arah anak, arah bapak. Karena al-mayyit, kalau disebut arah bapak ke atas, kalau disebut arah anak ke bawah. Ini walad, ini ab. Dan beliau juga tidak menyebutkan bapak, tapi menyebutkan ubuwah. Tidak menyebutkan ibn, tapi bunuwah. Mengapa? Karena tidak hanya bapak. Bapak, bapaknya bapak, jid, bapaknya jid, terus ke atas. Yang ke bawah juga bukan hanya ibn, tapi bisa ibnul ibn. Bisa pula ibnu ibni al-ibn. Bisa pula ibnul ibn, ibn, ibn, ibn. Hah? Bisa anak, bisa anaknya anak, bisa anaknya anaknya anak, bisa anaknya anaknya anaknya anaknya anak. Baik. Maka dikatakan arah anak, arah bapak, arah saudara, arah paman, baru wala. Arah saudara, terus anak-anaknya juga bawahnya. Tetapi barakallahu fikum, kalau sudah ada yang di sini masih hidup, maka mereka tertutup semuanya. Ini juga sama, kalau ada ab yang atas semua tertutup. Tapi kalau tidak ada ab, ternyata ada jad, ya asobah. Demikian pula, kalau tidak ada anak, anaknya anak bisa dapat asobah. Baik, berarti disusun satu berdasarkan arah, kedua berdasarkan kedekatan. Kalau berdasarkan arah, arah anak lebih dulu, baru arah bapak, baru arah saudara, baru arah paman. Maka kalau ada anak sama ada bapak, siapa yang asabah? Anak. Bapak ditentukan di dalam Al-Quran sebagai faridah. Baik. Kalau tidak ada anak, ada cucu. Dia dapat cucu. Baik, kalau tidak ada, baru bapak dapat. Kalau tidak ada bapak, saudara dapat. Dan seterusnya. Itu urut-urutannya. Terakhir siapa? Wala. Ya, ini maula. Kembali kepada kitab. Fayuqaddim al-aqrab jihah. Maka pertama didahulukan adalah yang arahnya paling dekat. Siapa arahnya paling dekat? Ibn. Fa'innahu muqaddam alal ab. Maka dia didahulukan di atas bapak. Wa in kanu fi jihatin wahidah, kalau satu arah, fa quddimal aqrab manzilatan ilal mayyit, kalau ternyata satu arah ada bapaknya, ada kakeknya, ada kakeknya kakek, masih hidup semua, bagaimana? Maka didahulukan yang paling dekat. Kalau yang paling dekat bapak, ya bapak. Kalau enggak ada bapak paling dekat berarti jad dan seterusnya. Kalau satu arah. Kalibn fainahu yuqaddam ala ibnil ibn, seperti anak akan didahulukan di atas anaknya anak. Berarti anaknya anak atau cucu mahjum, terhalang. Karena ada anak. Fa in kanu fi jihatin wahidah wastawat manzilatuhum minal mayyit, kalau mereka satu arah dan kedudukannya juga sama pada si mayyit, qaddimal aqwa minhum, maka didahulukan yang lebih kuat. Baik, contoh ini enggak ada. Ini tidak ada. Yang ada ah. Ah, ini sejajar kan? Beda dengan yang tadi. Bapak, kakek, bapaknya kakek ke atas. Maka didahulukan yang paling dekat. Anak, anaknya anak, anaknya anaknya anak, maka didahulukan yang paling dekat. Tapi kalau saudara, sejajar. Saudara itu sejajar. Kedekatannya dengan si mayit sama. Baik. Kalau begitu, didahulukan yang paling dekat. Bukan sejajar. Bagaimana yang paling dekat? Di sini berbeda-beda. Ini saudara syakir. Apa mana syakir? Sebapak, seibu. Sebapak, seibu. Yang ini li'ab. Hanya sebapak saja, beda ibu. Yang ini saudara lagi, li'um. Seibu. Tapi tidak sebapak. Mana yang paling dekat? Syakik paling dekat. Kedua? Kedua li'ab. Mengapa li'ab lebih dekat? Karena nasabnya sama. Kalau ab ini marganya apa misalnya? Kabilahnya Bani Asad, Al-Asadi. Maka akhirnya juga Al-Asadi sama dengan Mayyit Al-Asadi. Saudara. Karena sebab apa? Ini Al-Asadi, ini Al-Asadi. Tetapi kalau li'um, ibunya sama, bapaknya berbeda. Yang kesana, yang lahir mayat ini, bapaknya Bani Adi, Al-Adawi. Sedangkan yang ini, saudara ini, bapaknya sudah lain. Apa tadi? Al-Asadi. Ini Al-Adawi, ini Al-Asadi. Beda. Jauh berarti. Nasabnya juga beda. Berarti yang paling dekat syaqiq, kemudian li'ab, kemudian li'um. Itu yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kalau ternyata arahnya sama dan mereka sejajar kedudukannya, manzilatuhu minal mayyit, kedudukannya sejajar di dalam hubungannya dengan mayyit, qaddimal aqwa, didahulukan yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah syaqiq, sebapak seibu. Dia lebih kuat ala man li'ab, lebih kuat daripada yang sebapak. Min ikhwatin wa abna'ihim, dari saudara tadi dan anak-anaknya. Au a'mam wa abna'ihim, demikian pula a'mam. Am, paman-paman ini pamannya si mayit. Kalau ternyata ada paman, apa sih makna paman? Saudara, saudara bapak. Ini kan bapaknya si mayit. Ini saudaranya bapak. Sama, apakah saudara si bapak syaqiq atau saudara si bapak li'ab? Kok enggak ada si li'um sat di sini enggak disebutkan? Karena li'um nasabnya sudah beda. Sehingga itu terlalu jauh, tidak dibahas. akan kalah dengan yang lainnya dan sama sekali seperti orang lain. Mengapa seperti orang lain? Nasabnya juga sudah beda. Ini bin Fulan, yang itu bin Fulan lain. Yang ini bin Asadi, yang sana Adawi. Yang ini Tamimi, yang sana Bajri. Beda. Tidak sama. Baik, demikian pula Am. Apakah Am itu saudara bapak Syakir? Atau saudara bapak Li'am? Atau saudara bapak Li'um? Dan ini sering tidak dibahas karena nasabnya berbeda. Untuk masalah waris biasanya sangat berkait dengan masalah nasab. Baik, kembali kepada kitab. Wa yahjubul warasah ba'duhum ba'dan hirmanan wa nuqsan atau nuqsanan. Dan ahli waris bisa saling menghijabi, bisa saling menutupi sebagian terhadap sebagian yang lain. Apakah menutup habis berarti tidak dapat sama sekali, atau menutupi dengan nuqsanan, mengurangi. Fan nuqsanu yadkhul ala jami'ihim. Adapun mahjub dengan nuqsan itu masuk pada seluruh mereka. Artinya pada semua jihad, semua arah, semua ahli waris akan bisa terkena mahjub, bisa terhalang, tapi terhalang dengan bentuk terkurangi. Tapi anak masa bisa terkurangi? Anak itu kan paling utama. Bisa. Kalau ternyata ada saudara, anak juga, ya jadi dibagi dua. Tadinya satu buat dia asobah, jadi asobahnya bagi dua, berkurang. Atau tadi bapak harusnya asobah dapat ngungkul sisanya semuanya. Sebentar, ini ada anak, maka kamu tidak dapat asobah. Kamu hanya dapat faridah. Sahih? Terkurangi enggak? Terkurangi. Maka kalau terkurangi semua bisa. Tetapi kalau yang terhijabi habis sama sekali tidak dapat al-hirman, la yadkhul ala zawjaini wal abawaini wal walidaini li'annahum yudluna bila wasitah. Maka yang hirman bisa masuk kepada semua kecuali yang langsung nempel dengan si mayit, yang langsung nyambung dengan si mayit. Siapa saja yang langsung nyambung dengan si mayit? Hah? Ke atas abawain, bapak ibu. Ke bawah anak. Mana lagi yang langsung nyambung? Istri atau pasangan. Istri atau zaujah. Zaujaini. Yang langsung nempel dengan si mayit ini enggak akan mungkin terhalangi dari ahli waris, enggak mungkin terhalangi dari wirasah. Enggak mungkin mahjub, istrinya mahjub, enggak mungkin. Anaknya mahjub, enggak mungkin. Bapaknya, ibunya mahjub, enggak mungkin. Dihijabi oleh siapa? Ditutupi oleh siapa? Ini langsung nempel ke si mayit. Ini langsung nempel ke si mayit. Ini juga langsung nempel si mayit. Ini juga sama. Beda dengan yang di atasnya abawain jaddain, bisa dapat, bisa terhalangi. Kapan dapat? Kalau enggak ada bapak ibu. Kapan terhalangi? Terhalangi kalau ada bapak. Demikian pula cucu ibnul ibn. Demikian pula barakallahu fikum orang yang lain akan terhalangi dengan sesuatu kalau dia tidak langsung. Maka mahjub dengan hirman, terhalangi dengan secara keseluruhan, itu tidak mungkin pada zaujain, tidak mungkin pada suami atau istri, tidak mungkin pada abawain, tidak mungkin pula pada walidain atau waladaini. Li'annahum yudluna bila wasitah, karena mereka nyambung tanpa ada perantara. Baik, baru mereka inilah yang yudluna bila wasitah, yang nyambung kepada si mayit tanpa perantara, justru mereka yang akan bisa menutupi. Tidak mungkin ditutupi, tapi bisa menutupi. Kita lihat satu persatu. Al-ab yusqutul jadd, dia bisa menggugurkan kakek. Kalau ada bapak, kakek mahjum. Wal jadd, kakek yusqitul jadd al-a'la minhu. Kalau ada kakek, bapak tidak ada, maka kakek itu menutupi kakek yang di atasnya. Bapaknya kakek sudah tidak bisa dapat lagi walaupun masih hidup. Tidak, diistilahkan dengan mahjub bil kulliyah, terhalang secara keseluruhan. Wal um tusqitul jaddat, ibu akan bisa menggugurkan dan menutupi warisan untuk nenek-nenek yang di atas. Semua nenek-neneknya terhalang. Kenapa? Ada ibu. Wa kullu jaddatin tusqitul jadda allati fawqaha, dan setiap nenek akan menutupi nenek yang di atasnya. Nenek yang di atasnya akan menutupi nenek yang di atasnya lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Waliban, demikian pula anak. Yusqitu ibna libin, anak akan menutupi cucu. Kalau ada anak, cucu tidak mendapatkan apa-apa. Mahjubun bil kulliyah, tertutup secara keseluruhan. Wa kullu ibnin a'la yusqitu man tahtahu min abna'il abna. Setiap anak atau cucu dan seterusnya menghalangi yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Apa kemarin? Anak, cucu, cicit, canggah, budak-budak siwur. Anak akan menghalangi cucu, cucu akan menghalangi cicit, cicit akan menghalangi canggah, dan seterusnya haluma jarra, terus ke bawah. Kalau ada walad, maka waladul ibn terhalangi. Kalau ternyata waladnya enggak ada, maka cucu dapat. Dan cucu ini menghalangi anaknya cucu. Baik, kalau ini tidak ada, anaknya cucu tetap bisa dapat. Tetapi anaknya cucu ini akan menutupi yang di bawahnya. Wa halum majarra, dan terus begitu. Wa yusqitul ukhuwa ala syiqqa bil ibn wa bil ab wa bil jadd ala sahih. Persaudaraan al-ukhuwah al-asyiqqa, saudara yang sebapak seibu, akan menutupi anaknya. Anaknya saudara, artinya anaknya saudara tidak dapat. Wabil ab, akan menutupi bapaknya saudara itu. Wabil jad, dan akan menutupi juga kakeknya saudara itu ala sahih. Sekarang namanya saudara, kapan dapatnya? Dapatnya kalau tidak ada anak far'ul waris, iya kan? Baru menjulur ke saudara. Saudara itu punya bapak, saudara itu punya anak. Ini terhalang semua dengan ini. Yang dapat hanya saudaranya saja, syakik saja. Wa auladul um, dan anak-anak ibu. Yusqituna bil furu' mutlaqan wa bil usul min ad-dhukur. Anak-anak ibu akan menghalangi atau akan menggugurkan hak warisnya semua cabang-cabangnya secara mutlak. Fara' ke bawah ya, semua cabang-cabangnya ke bawah. Wabil usuli, dan akan menghalangi usul minad dzukur, ke atas tapi laki-laki. Wabintul ibn, dan anak perempuannya, anak akan menggugurkan bibintai sulbi fa akthar, bisa menggugurkan atau dia tasqut atau tusqit tasqut bibintai sulbi faakthar. Anaknya atau cucu perempuan bintul ibn akan gugur dengan adanya dua anak perempuan yang langsung dari sulbi. Wa kullu binti ibn, semua anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan, nazilun, yang turun ke bawah, tasqut, akan gugur dengan dua anak perempuan mimman fawqaha, dua anak perempuan yang di atasnya. Bagaimana gambarnya? Ini si mayit. Tidak ada anak. Anaknya sudah meninggal. Tapi dia punya cucu perempuan. Berarti anaknya langsung sudah meninggal duluan. Ada cucu perempuan. Dapat enggak? Dapat. Sebentar. Ini kan laki-laki. Ternyata ada bin. Masih dapat cucu perempuan. Sebentar, ada bint lagi, dua perempuannya, maka bintnya di sini gugur, terhalangi oleh dua anak perempuan yang langsung dari sulbinya si mayit. Ini kan tidak langsung dari sulbinya si mayit, dari anak laki-lakinya. Laki-laki sudah nggak ada, maka apa saya katakan sudah nggak ada? Kalau ada, hilang masalah. Mengapa? Kalau sudah ada, ya semua cucu nggak ada yang dapat, ya kan? Tapi ketika anaknya bukan laki-laki, perempuan, satu saja cucu perempuan masih dapat. Tapi kalau dua, gugur. Nah kemudian kata beliau ingin menunjukkan ke bawahnya pun sama. Kalau ini masya Allah tidak ada atau tidak ada sama sekali atau cuma satu, maka bin dapat kan? Ya, dapat. Baik, ada cucu lagi perempuan. Dapat enggak? Masih dapat kalau ini satu. Tapi kalau bintnya dua, cucunya perempuan dua, maka di bawahnya cucu enggak dapat. Kita enggak bicara laki-laki. Kalau laki-laki, gugur. Ternyata anak laki-lakinya dan cucu laki-lakinya sudah meninggal semua. Yang ada cucu perempuan dan anaknya cucu laki-laki. Cucu perempuan dan anaknya cucu laki-laki. Anaknya cucu laki-laki ini dan dia perempuan, dapat enggak? Tergantung bintnya dua atau kurang dari dua. Kalau dua ke atas, cucunya cucu tidak dapat. Kalau dua ke bawah, dia masih dapat. Maka beliau berkata, perhatikan kata-katanya, wa kullu bintin binti ibn, semua anaknya, anak perempuannya, anak laki-laki akan gugur dengan dua anak perempuan yang langsung yang di atasnya. Malam yakun ma'a banatil ibn aw man nazala minhum man ya'sibhunna, selama tidak ada anak laki-laki yang asobah. Min ibnin musawin lahunna au anzala minhunna, apakah laki-laki yang di atasnya atau laki-laki yang seangkatan dengannya? Karena kalau ada laki-laki, apakah yang seangkatan dengannya atau yang di atasnya, maka semuanya gugur karena dia ashabah. Sisanya kasihkan laki-laki semua. Baik. Tasqut al-akhawat li'abin bisyaqiqataini fa'aktsar. Mirip dengan yang tadi, tapi sekarang ke samping. Tadi kan ke bawah. Anaknya perempuan. Cucunya perempuan. Bagaimana cucu perempuan dapat atau tidak dapat? Dapat. Kecuali kalau anak perempuannya dua atau lebih. Maka maju. Ternyata ke samping juga sama. Akhwat dapat enggak? Enggak ada akhli. Anak enggak ada. Saudara laki-laki juga enggak ada. Adanya saudara perempuan. Tustasqut al-akhwat li'ab. Maka akhwat tadi bisa dapat kalau yang li'ab syaqiqataini fa'aktsar. kalau ada dua wanita yang syaqiq, saudara sekandung, sebapak seibu, dua saudara yang tadi kalah, yang li'ab kalah, mahjub. Malam yakun ma'hunna man ya'sibhunna, kecuali kalau bersama mereka ada yang asabah, ada laki-laki yang asabah. Hadhihi khulasah, demikian ringkasan dari masalah ilmu waris yang beliau bawakan dalam kitab kita ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis dari Usama ibn Zaid. Qala qultu ya Rasulullah, atanzilu gadan fi darika bi Makkah? Faqala wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur? Thumma qala la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dari Usama ibn Zaid, dia berkata, aku katakan ya Rasulullah, apakah engkau akan singgah besok di rumahmu di Mekah? Ya Rasulullah, apakah besok engkau akan singgah di rumahmu di Mekah? Karena Rasulullah SAW sudah tinggal di Madinah, kemudian haji ke Mekah. Ditanya, apakah mau singgah di rumahmu yang di Mekah? Kata Nabi, memang masih ada sisa rumahku. Hal tarakalana aqilun min riba'in aw dur? Apakah aqil menyisakan untukku satu tanah atau satu rumah? Apa maknanya? Aqil termasuk paman-paman beliau. Berapa paman beliau? Abbas, Aqil, siapa lagi? Ja'far, ana, atau misan-misan beliau. Sampai kemudian Nabi bersabda, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Lagi pula, orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim, dan seorang muslim tidak mewariskan pada orang kafir. Demikian hadisnya. Intinya adalah yang terakhir, bahwa urusan waris mewarisi akan gugur kalau beda agama. Urusan waris mewarisi akan gugur jika beda agama. Wallahu taala a'lam bissawab.